Mitra bisnis peraturan pembatasan pembelian solar subsidi menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah sangat membutuhkan pengendalian kuota BBM bersubsidi. Namun di sisi lain, kebijakan ini sangat berdampak pada operasional angkutan barang dan juga bisnis public transportation. Bahkan ada yang menilai pembatasan solar subsidi ini kurang tepat sasaran. Seharusnya semua mobil pribadi tidak boleh lagi menggunakan BBM bersubsidi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya telah tersambung dengan CEO JNE, Johari Zain. Pak Jo, bagaimana komentarnya soal ini? Kalau bicara adanya imbas, pastinya ada karena kita salah satunya kan transportasi yang kemudian juga banyak memanfaatkan solar ya. Jadi memang dari sisi pengaruhnya terhadap ongkos operasional kita, namun demikian kan ini udah jadi satu kebijakan pemerintah yang menjadi pertimbangan barangkali kalau pembatasan itu kan sepertinya mengurangi sehingga kita kalau mau mencari sebetulnya masih ada, tapi harus ada manajemen sendiri untuk mendapatkan solar kan gitu. Kebijakan ini sebetulnya kalau bagi saya menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Karena kalau kita bicara di supply chain, industri yang kita tekuni ini, supply itu kan harusnya ketersediaan. Kan lebih baik kalaupun mahal tapi ada daripada murah tapi tidak ada barang. Ini sesuatu yang membuat supply chain itu jadi memang tidak sesuai dengan teori ekonomi lah yang baik gitu. Sebagai pelaku usaha ya harus memanage lah kondisi baru ini dengan satu antisipasi yang lain. Misalnya kita harus mengganti rute kita dengan rute-rute jarak pendek, kita juga mengganti moda transport kita supaya tidak terlalu banyak menggunakan solar. Hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan. Sebetulnya sudah beberapa tahun terakhir ini bicara mengenai BBM subsidi, sudah sering juga kita berikan pendapat subsidi itu lebih baik dicabut saja biar jelas begitu. Sementara bagi masyarakat yang memang ingin dibantu, bentuknya bukan membagi-bagi BBM itu menjadi beberapa model, kemudian kita juga harus memanage itu juga lagi begitu. Jadi kan jadi tambah kerjaan. Jadi kalau di bidang pengusaha ini, kita selalu inginnya ada kejelasan. Kalau memang harganya mahal, ya berapa? Itu nanti menjadi resiko kita, tentu kita perhitungkan dengan kebijakan kita juga untuk mengantisipasi itu kan. Daripada sesuatu yang kadang-kadang murah, kadang-kadang mahal kan, jadi susah manajemennya. Sebenarnya seberapa besar pengaruh langsung dari adanya kebijakan pembatasan solar subsidi ini terhadap kinerja beban perusahaan, Pak Jo? Kalau kontribusi dari kebijakan ini terhadap beban di perusahaan saya, itu kalau secara normal itu bisa sampai 10%. Kalau memang sampai 10% tentu mau tidak mau itu menyebabkan kenaikan harga. Tapi kalau kita sekarang ini sedang berusaha menekan dengan merubah moda transport, menambah jaringan kita, sehingga kita berusaha menekan itu di bawah 5%. Kalau bisa sampai di bawah 5%, mungkin kita masih bisa mengobserve cost itu. Masih bisa kita anggap tambahan biaya lah. Karena menaikkan harga bukan sesuatu yang senang kita lakukan. Menaikkan harga itu adalah opsi terakhir. Jadi kita lakukan efisiensi-efisiensi dulu supaya tidak perlu menaikkan harga. Karena setiap kali menaikkan harga, sebetulnya kaitannya nanti adalah kemampuan daya saing ekonomi kita. Itu akan juga mendorong jadi semakin lemah. Saya pikir kalau pembatasan, ujung-ujungnya juga menaikkan harga. Sebaiknya sih memang subsidi dihapus aja. Nanti kita melihat pasarnya seperti apa. Harganya jadi berapa. Nanti dari situ kita bisa membuat kebijakan internal kita kan sebagai pengusaha, tentu kita juga harus ada hitung-hitungannya. Nanti misalnya untuk solar itu biayanya menjadi sekian, yang perlu dilakukan selain daripada terpaksanya subsidi ini harus dihapus, tentu harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain yang membantu para pelaku di sini. Misalnya perusahaan-perusahaan pengiriman itu apakah ada insentif yang bisa diberikan kepada mereka. Kalaupun akhirnya subsidi dicabut dan harga solar mengikuti harga pasar, bukankah ini berpotensi membuat ongkos transportasi semakin mahal, Pak Jo? Kalau kita bisa mengikuti pasar, memang mungkin saja akan naik sangat cepat dan berkali lipat misalnya. Tapi itu adalah harga yang memang real. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan kontrol-kontrol seperti itu. Market itu dengan sendirinya nanti menyesuaikan. Itu pasti para pengusaha juga akan cari jalan keluar. Misalnya sekarang ini, cara kita memanage supply kita, kita, itu masih banyak yang tidak dewasa, tidak profesional, sehingga menyebabkan biaya itu menjadi tinggi. Nah, ketika biaya transportnya jadi lebih mahal, semua orang kan berpikir cari yang profesional. Jadi, itu juga bagian dari educate market. Tidak dininabobokkan selama ini seakan-akan kita baik-baik saja, padahal di sisi lain pemerintah berdarah-darah untuk menanggung biaya itu. Demikian CEO JNE Johari Zain, saya Gery Sadewa.